Swan Getter Gel, deterjen gel pertama di Indonesia. 5 kali lebih kental, gelnya cepat larut. Cukup 1 menit rendam, udah langsung rontok. Just one getter gel, gel, gel, gel, gel, gel. Just one getter gel, pertama di Indonesia. Just one getter gel, gel, gel, gel, gel, gel. Just one getter gel, ini bikin happy. 5 kali lebih kental, gelnya cepat larut. Cukup 1 menit rendam, udah langsung rontok.